Berulang kali mungkin di antara antara kita ada yang sudah hampir 40 kali puasa. Ya. Ini umurnya berapa rata-rata? Sudah 40-an. Kalau 40 berarti sudah puasa hampir 30 kali. Kira-kira ibarat udang isinya ada enggak? Ibarat pohon berbuah enggak? Kita nanam sampai 30 kali enggak berbuah. Menurut pandangan kaidah pertanian, rugi, gagal atau sukses? Kenapa kita puasa berulang kali? Lagi-lagi kantongnya kempes, udangnya kosong, pohonnya tak berbuah. Makanya bisa dilihat di halaman 10 rumah dari kita berdiri. Wasallu junnatun ma lam yahriqha. Puasa itu karena selagi dia tidak menyombeknya. Puasa itu akan berfaedah menjadi tamat selagi tidak sobek. Ya. Akhirnya kata Rasul, "Rubba shaimin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'athas." Berapa banyak orang yang puasa tidak mendapatkan dari puasa kecuali lapar dan dahaga. Karena di halaman 11 Romawi Rasulullah mengatakan, "Laisa siyamu min al-akli wasyurb." Bukanlah puasa itu dari hanya sekedar tidak makan dan tidak minum, wa innama siyamu min al-lahwi wa rafas. Namanya puasa itu menahan dari kesia-siaan dan seluruh perbuatan kotor. Rafas. Coba bagaimana mereka bisa mendapatkan dari puasanya pahala dan yang lainnya. Dari mulai pagi habis subuh cuci mata. Iya kan? Orang awam maksudnya cuci muka. Pak, silakan di sebelah sini. Masih kosong. Cuci muka. Habis itu siang dikit, kalau enggak dengar musik tidur. Habis zuhur anjing. Habis asar nonton bola. Menjelang maghrib ngabuburit. Kira-kira orang yang seperti ini pas enggak dengan sabda Rasulullah, "Rubba shaimin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'athas." Berapa banyak orang yang puasa tidak mendapatkan dari puasa kecuali lapar dan dahaga. Sekarang kita akan memasuki daftar isi pilihan. Atau Bapak langsung aja masuk ke bab satu. Bapak Ibu sekalian dilihat. Puasa menabur pesona. Pengertian puasa menurut bahasa artinya imsak menahan. Sehingga orang yang nahan tidak bicara juga puasa, tidak makan, tidak minum juga puasa, bahkan menahan apa saja itu di dalam bahasanya asal. Makanya Maryam ketika melahirkan anak tidak ada bapaknya, mendapatkan isu dari kanan kiri, gosip dari beberapa orang, Maka beliau mengatakan, inni nadartu lirrahmani shoma falan ukallima al-yawma insiya. Kata Allah, saya nadar kepada Ar-Rahman untuk tidak mengajak bicara manusia seorang pun. Ini makna nadar, ini shoma. Menurut arti istilah, menahan diri dari apa-apa yang membatalkan puasa, makan, minum, berhubungan suami istri. Walaupun nanti kita akan bahas secara rinci, selain itu juga ada dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari, niat taqarrub kepada Allah. Makanya kalau tidak ada niat taqarrub, maka tidak sah. Siapa yang menahan hanya sekedar mau cek dokter, itu tidak dikatakan sah. Walaupun menurut bahasa itu sah. Biasanya orang kalau mau cek tahan diri 10 jam untuk tidak makan, karena tidak ada unsur taqarrub kepada Allah, maka tidak dikatakan saumun ibadah. Nah, puasa itu ada dua macam, puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib ada 4 macam: Ramadan, nadar, kafarat, qadha. Adapun yang sunnah, ada Senin Kamis, ada puasa Daud, ada puasa Ayyamul Bayt, ada puasa Asyura, ada puasa Arafah, ada puasa pemuda yang tidak mampu menikah. Sementara gelora syahwatnya meninggi, maka dianjurkan untuk puasa. Fa'alihi bisawm fa'innahu lahu bijah. Maka hendaknya puasa karena itu obat. Nah, ini saya, tujuan utama puasa adalah mewujudkan derajat takwa di dalam diri kita. La'allakum tattaqun, meraih tingkatan takwa di dalam kehidupan kita, dan itu adalah puncak daripada karir agama. Makanya Bapak Ibu sekalian, perhatikan seluruh ibadah hasil akhirnya adalah takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nas ibudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahkan hasil akhir daripada rumah tangga, rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan manusia ketika meniti karir kehidupan, ya, meniti karir rohani, puncak akhirnya adalah inna akramakum indallahi atqakum taqwa. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika saat menegur sahabat yang dia ingin puasa terus enggak buka, salat terus enggak tidur, dan tidak menikahi perempuan, dengan teguran apa? Wallahi, demi Allah, inni akhsyakum billah wa atqakum bihi. Ketahuilah, saya adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, paling bertakwa kepada Allah di antara kalian, tapi saya sholat juga tidur, puasa juga buka, menikahi perempuan. Artinya beragama dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga akan menghasilkan ketakwaan. Ini tujuan utama daripada puasa. Nah, dari sekalian, coba dibuka sekarang halaman 13, keutamaan puasa. Ya, hikmah puasa dulu ya, hikmah puasa. Maaf, kita lewat. Pertama, di sini disebutkan menangkan godaan setan dan rayuan syahwat. baiknya itu. Terus terus ini pecah. Terus ini juga sama. Terus baik, hadirin sekalian, yang pertama menangkal godaan setan. Ini hikmah puasa. Ini enggak imbang dengan beratnya, Pak. Ya. Berat atau enggak? Atau dimatikan? Tes. Jadi menangkal godaan setan dan raguan syahwat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sawmu junnatun min adabillah." Kenapa? Pemicu utama adab Allah alias neraka adalah syahwat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, "An-naru hurfat bisyahwat." Neraka itu dikelilingi syahwat. Kalau memang sekarang ini sumber utama syahwat adalah berlebihan makan, berlebihan minum, maka ketika puasa akan terkendali. Maka pada akhirnya ketika syahwat kendor, terkendalikan, maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahaa an-nafsa 'anil hawa." Fa innal jannata hiyal mahwa, makanya as-sawmu junnatun min adabillah ka junnati ahadikum minal qitar. Puasa itu tameng dari azab Allah seperti tameng kalian dari bahaya peperangan. Selanjutnya membuat rohani makin bening. Kenapa? Puasa mengasah rohani semakin tajam, perasaan menjadi peka, hati semakin jernih, dan jiwa orang kaya bisa merasakan bagaimana orang miskin kelaparan, kehausan, sehingga hati mereka menjadi lembut. Makanya betul kata Abu Huwar atau Abdul Aziz ibnu Abu Huwar, sedikit makan akan membantu seseorang hamba bergegas kepada kebaikan. Itu lihat halaman 3. Orang itu kalau kekenyangan itu pasti yang kuat sahwatnya, yang lemah akalnya. Akhirnya bawaannya marah, emosi, dan ingin maksiat. Tapi kalau orang itu lapar, yang kuat akalnya, bawaannya adalah berpikir, dan ingin mendekatkan kepada Allah. Minimal berpikirnya selalu positif, tindakannya selalu positif. Yang ketiga, mengendalikan amarah dan bersabar. Ya, sebutkan dalam hadis Rasulullah, "Laisa siyamu minal akli wasyurbi." Puasa bukan hanya sekedar tidak makan tidak minum. "Wa inna siyamu minal lahwi wal rafas." Puasa hanya sekedar puasa dari sia-sia dan kekejian, pelanggaran. "Fa in sabaka ahadun," jika ada orang yang mencela kamu, "aw jahila 'alaika," atau melakukan tindakan bodoh atas kalian, yaitu pelanggaran. Karena gini, Pak, seluruh tindakan pelanggaran dan salah itu bodoh. Ya. Makanya orang bodoh itu ada dua, bodoh di dalam ilmunya, ada yang bodoh di dalam tindakannya. Artinya ilmunya mungkin bagus, tetapi tindakannya tidak ubahnya seperti orang bodoh. Makanya kata Imam Al-Mawardi, jahil, orang bodoh itu ada dua, jahilun bi ilmi wa jahilun bi amali. Orang bodoh di dalam amalnya dan orang bodoh di dalam ilmunya. Nah, kalau seandainya ada orang yang sekarang ini melakukan tindakan bodoh yang akhirnya menyakiti hati kita, membuat kesal diri kita, maka kata Rasulullah, "Faltaqul inni shaim, inni shaim." Hendaknya dijawab, "Saya puasa, saya puasa." Bukan sekarang hanya formalitas mengucapkan saya puasa walaupun masih marah-marah. Artinya, tampilkan diri Anda itu puasa. Puasa itu apa, Pak? Tidak patut namanya orang puasa marah-marah. Tidak pantas orang puasa itu melakukan maksiat. Tidak pantas orang puasa itu melakukan pelanggaran. Tidak mungkin orang puasa itu akan tengkar. Makanya ini soal. Dan bahayanya, orang itu kalau marah sebelum duhur akan merusak katabolisme. Jadi proses penghancuran, proses pencernaan yang sedang mencerna kemudian akan menjadi saripati gagal. Nah, menurut penelitian kalau malah setelah tergelincir matahari akan merusak metabolisme, makanya hancur. Sehingga dari sekalian banyak orang itu kalau marah setelah duhur itu nanti yang ditekan jantung, kenapa? Karena metabolisme itu gagal, akan melahirkan atau akan menjadi asam lambung. Sehingga apa? Orang yang marah ketika perut kosong itu bahaya. Makanya kalau mau marah, makan dulu. Nah, itu biar gak bahaya. Karena nanti terjadi pengasaman berat, kemudian yang akhirnya apa? Jantung yang diserang. Makanya jangan marahlah tertutup. Orang itu kalau biasa marah, biasanya pertama penyakitnya itu darah tinggi. Kemudian yang kedua kolesterol, puncaknya stroke sama jantung. Terus kemudian biasanya orang yang suka marah itu nanti akan menimbulkan penyakit minder. Karena orang itu kalau sembuh dari marah, serba salah. Makanya kalau ditanya orang yang paling ngaku benar siapa? Orang sedang marah. Yang paling salah setelah marah. Makanya melempar piring benar. Gampar istri benar. Mecah kaca benar. Pokoknya benar semua. Setelah sembuh, paling salah. Makanya waspadai. Lihat halaman 4. Akan datang, katanya Sufyan ibn Sulaim, akan datang suatu masa yang menjadi urusan besar umat manusia adalah perutnya. Masya Allah, Pak. Sekarang perkumpulan apa saja kalau gak nyenyangin perut gak diminatin orang. Dan siapa saja yang ingin jadi pemimpin kalau gak bisa menjanjikan perut kenyang juga gak dipakai. Dan maaf, pertemanan mana saja, kalau sekarang akhirnya membuat lapar perut, maka pasti bisa. InsyaAllah. Yang menjadi ukuran utama adalah perutnya. Lihat aja kalau sudah ditawari makan, semangatnya. Ditawari ngaji, entar. Ya, sampai di dalam masalah prinsip hidup, prinsip berorganisasi, prinsip berteman, prinsip berdakwah, kadang maaf, dakwah juga diukurnya adalah perut. Makanya rusak. Dan hawa nafsu menjadi agama mereka. Benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah ketika ditanya oleh Abu Sa'lab al-Khushani, "Wahai Rasulullah, bagaimana makna ayat 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaytum?" Bagaimana makna firman Allah, urusi diri kalian, tidak akan membahayakan kesesatan orang lain kalau kalian mendapatkan petunjuk. Apa saran Rasul? Balik tabiru bil ma'ruf wa tanahaw 'anil munkar hatta idza ra'aytum shuhhan muta'a. Bahkan kamu harus terus amar ma'ruf nahi munkar sampai kamu melihat bakhil ditaati, wa hawa muttaba'a, hawa nafsu diikutin, yang akhirnya wa dunya saratan, dunia diutamakan, dan akhirnya wa'ijabi bi kulli ra'yin bi ra'yihi, orang kagum dengan pendapatnya sendiri, alias agama didasarkan atas nafsu dan ra'yu dan akal-akalan. Kenapa? Karena cara beragama yang bisa nurutin akal, yang bisa mengelanggengkan keduniaannya cuma nafsunya. Kalau pakai agama bubar semua. Hawa nafsu diikuti, dunia diutamakan, bakhil ditaati, pakai agama bubar. Tapi kalau pakai rohnya, pakai akal-akalannya, pakai nafsunya, jalan. Menurut saya Pak, gak apa-apa itu. Loh, menurut saya, kalau itu mah tergantung niat kita. Loh, kok pakai niat kita? Iya, kalau niatnya baik juga Allah Maha tahu. Apa saja? Kalau sekarang ini bakhil ditaati, hawa nafsu diikuti, dunia diutamakan, maka nanti dasar agamanya adalah nafsu. Nah, ini nas'alullah al-afiyah. Selanjutnya keempat, membentuk pribadi amanah. Coba bayangkan Pak, ketika kita sekarang puasa, saat puasa masuk kamar makan, siapa yang tanya? Minum, kunci, habis itu keluar pura-pura lemes. Apalagi bentuk tubuhnya puasa nggak puasa sama aja, ya krepek. Udah, siapa yang ngerti? Nggak ngerti. Kenapa saya tetap puasa? Karena saya pandang puasa adalah amanah. Dan itu untuk semua ibadah. Sholat, antum rukuk, baca nggak baca siapa yang tahu? Sujud, antum baca nggak baca siapa yang ngerti? Sampai seandainya antum baca qul huwallahu ahad dan kesit juga nggak ada yang tahu. Tapi tetap saya baca. Bahkan ibadah semuanya membentuk pribadi amanah. Makanya kalau sudah seperti itu Pak, biarpun dititipin uang 5 miliar dijaga. Biarpun sekarang ini dititipin istri 1, 2, 3 amanah. Kalau sekarang orang gak amanah Pak, jangankan kasih istri 2, istri 1 aja digebukin. Istri 1 disia-siakan apa? Karena gak amanah. Jangankan dititipin 5 miliar, 1 juta aja ditilep. Jangankan sekarang dititipin anak 5, anak 1 aja terlantar karena enggak amanah. Mana puasa kita? Kita sudah terlatih untuk merawat puasa kita supaya enggak batal, supaya sempurna. Kenapa kita enggak amanah merawat anak kita, istri kita, organisasi ini apa namanya, dakwah kita, dan yang tidak kalah pentingnya harta yang dititipkan Allah kepada kita, baik di rumah maupun di kantor. Selanjutnya, melatih disiplin dan profesional. Subhanallah. Antum sekarang sahur bareng, berhenti bareng, disiplin, masya Allah, dan profesional. Pak, kalau ada orang Islam gak disiplin, gak profesional, itu ibadahnya, kalau gak ritual kosong, dia tidak bisa memaknai ibadah. Gimana umat Islam itu gak profesional Pak? Sekarang sholat aja gak sembarangan kok jadi imam. Falyaumukum akra'ukum bikitabillah, hendaknya yang menjadi imam di antara kalian yang paling bagus bacaannya. Ada syarat profesionalismenya. Jadi makmum aja profesional. Semua kedisiplinan juga begitu. Lihat, sekarang antum buka sebelum 5 menit adzan, berani maka disiplin. Kenapa kita tidak terjemahkan kedisiplinan ini dalam kehidupan kita, dalam kebersihan kita, dalam tata kita itu di sekolah, di kantor? Tapi maaf, lagi-lagi memang ritual kita ini ritual kosong. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji mungkar. Kenapa? Sholat terus maksiat jalan, kata orang STMJ. Haji itu Pak, pulang dari mana? Mekah, kata Rasulullah, man hajjalillah walam yarfus walam yafsuk raja'a yawmin waladatu ummuhu. Pulang seperti dilahirkan ibunya. Subhanallah, terjadi revolusi mental besar-besaran. Tapi maaf, Jangankan nyampe Madura, jangankan nyampe Gresik, Lamongan, Pekalongan, baru di Jeddah udah berubah kekelarannya kembali semula. Kenapa? Giliran masuk luar Masjidil Haram, masya Allah kayak malaikat. Jubahnya putih, tasbihnya muter terus, mulutnya kumat kamit. Gak tahu stres kali. Nah, selanjutnya faedah puasa adalah menghargai nikmat Allah Subhanallah. Ramadan itu hasil yang nampak bisa dirasakan semua orang dua, minimal dua. Orang kalau enggak percaya puasa itu punya hikmah, minimal semua yang alim yang awam, puasanya yang jadi yang enggak jadi, diterima enggak diterima, minimal semua dapat dua. Satu tidur enak, dua makan enak. Iya enggak? Habis subuh tidur enak. Duhur tidur enak lagi. Subhanallah gitu. Padahal hari-harinya itu susah gitu. Asar nambah lagi. Subhanallah. Menjelang baca Quran tidur-tiduran, ya bablas. Itu. Subhanallah. Paling nyata, makanya sampai muncul hadis palsu. Naumus shaim ibadah, tidurnya orang puasa itu ibadah. Fakta. Makanya orang awam itu gaya puasanya maktur, makan turu, makan turu. Itu aja. Kenapa? Nikmat. Kenapa ini sekalian? Karena setelah terjadi katabolisme, kemudian metabolisme, sel-sel, rasa kita, indera kita, bahkan perut kita, dihilangkan, dikuras, kemudian diganti dengan sel-sel baru. Makanya, makanan apa aja kalau maghrib itu enak. Bapak, jangankan sekarang roti bolu, terus kemudian rutop kurma sukari, ya, gede-gede sukari itu sukar dicari, ya, adanya sukardi, sukar berdiri, bukan gitu katanya orang Arab gitu ya. Itu hadir subhanallah, kurma keras unta Arab aja nggak mau. Itu masya Allah rasanya nikmat banget, cuma hanya segelas air. Kenapa? Karena memang sel-sel ini sudah terbarukan. Di lidah kita terbarukan. Makanya sekarang bau mulut itu bukan suatu hal yang negatif. Kenapa? Pembuangan sel-sel yang lama, yang aus dibuang melalui proses katabolisme. Begitu juga perut terjadi pembuangan sehingga menguap bau yang tidak enak. Maka dihargai oleh Allah. Lahulufu fammi sha'im. Mulut, bau mulutnya orang yang puasa itu lebih harum ketimbang minyak kasturi. Subhanallah. Makanya mengajari kita bersyukur, ya Allah, alhamdulillah. Sepanjang hari kelaparan, ini rasanya orang miskin. Sepanjang tahun seperti ini. Kehausan, seperti inilah orang miskin kondisinya. Akhirnya apa? Kita akan cenderung lebih menghargai nikmat Allah. Lebih menghargai berbagai macam karunia rizki yang diberikan Allah melalui puasa. Selanjutnya, hadirin sekalian, mengikis kesombongan dan menciptakan rendah hati. Betul Pak, katanya Al-Hasan Al-Basri laula salasatu ma yutaqimul insanu ra'sahu. Kalau bukan karena tiga perkara manusia tidak mau menundukkan kepalanya, apa itu? Miskin, sakit, mati. Maka dengan puasa kita akan merasakan apa yang dirasakan orang lemah. Pak, lihat Pak. Biarpun preman ditakutin tatunya segede ember, kalau puasa asar lempreng. Gini, nyungkel, lihat aja. Oh, ternyata masya Allah. Gak berdaya. Yang kuat hanya Allah, yang aziz hanya Allah, al-qawi hanya Allah. Kita hanyalah seorang hamba. Maka wujud ketawaduan, sombong aku singkirkan dari diri kita. Nah, selanjutnya membiasakan berzikir dan berpikir. Kenapa? Karena orang itu kalau sekarang kurang makan, ya. Makanya Imam Syafi'i mengatakan di sini, Imam Syafi'i lihat, aku hidup selama 16 tahun, ya, tidak pernah merasa kekenyangan kecuali sekali. Nah, antum berapa kali, Pak? Oh, kadang-kadang dikerok entong sampai itu melekar itu. Gimana untuk bisa cerdas itu? Makanya kita itu susah ngapal, mudah lupa. Nah Imam Syafi'i balikannya, mudah ngapal, susah lupa. Ini rahasianya di sini. Jadi Imam Syafi'i itu enggak ada bedanya sama kita. Imam Syafi'i manusia, lahir dari manusia. Kita juga manusia. Waktunya Imam Syafi'i itu cuma 24 jam. Kita juga waktunya Imam Syafi'i berapa jam, Pak? 30. Sama. Karena Imam Syafi'i tidak pernah merasa kekenyangan kecuali sekali. Akhirnya aku masukkan jariku ke mulut untuk mengeluarkan makanan. Karena kekenyangan membawa badan menjadi berat. Nah, Allah antum enggak percaya gini aja. Antum malam jam 10 makan nasi goreng. Sepiring, membek-membek gitu. Udah, tidur. Antum bangun, mudah. Itu lemparnya itu 5 kali. Berat. Makanya kalau bisa jangan makan malam. Makanya katanya Imam Al-Ghazali memberikan pengarahan kita untuk makan berdasarkan penjelasan beliau dari hadis Rasulullah, fasulusun li ta'amihi, sepertiga untuk makanannya, wasulusun li nafasihi, sepertiga li ta'ami li syarabihi, untuk minumannya, wasulusun li nafasihi, sepertiga untuk nafasnya. Kata beliau, hendaknya orang kalau makan siang ya, setelah makan istirahat dulu untuk penyimpanan energi. Kalau makan malam, jangan sampai kurang dari 3 jam sebelum tidur. Karena proses pencernaan itu tuntas 3-5. Apalagi yang antum makan daging yang model keras-keras itu. Wah, itu 6 jam itu. Muter aja di sini, enggak hancur-hancur. Itu. Ya, kalau sekarang yang berserat tinggi, ya itu mudah. 1 jam sudah nyalur, 2 jam sudah nyalur. Tapi kalau sekarang ada lemaknya, ada ininya, 3-5. Dan kata beliau, habis makan jangan sampai jalan, jangan sampai gak jalan kurang dari 100 ini langkah. Itu jalan 100 kilo juga gak apa-apa. 100 kenapa? Karena untuk bantu penghancuran. Makanya Pak, di sini hikmahnya, kenapa puasa itu dianjurkan siang tidak malam? Karena proses katabolisme ini tuntas. Kita kerja, panas matahari membantu menghancurkan makanan-makanan yang menumpuk. Makanya di sini kita langsung masuk yang terakhir, mencetak manusia sehat jasmani dan rohani, kata Umar bin Khattab. Waspadalah dari makan kenyang, karena hal itu membuat malas sholat, merusak badan, mengakibatkan penyakit, dan Allah benci bapak agama yang suka kekenyangan. Bersikaplah sederhana dalam hal makanan, karena demikian itu lebih dekat dengan kebaikan, lebih jauh dari sikap foya-foya, dan lebih kuat untuk ibadah. Dan tidaklah seorang hamba hancur melainkan setelah mengutamakan syahwatnya atas agamanya. Buktinya apa? Umat-umat yang dihancurkan Allah itu gak ada yang miskin, gak ada yang sekarang ini kerjaan hari-harinya kelaparan, bahkan hari-harinya kekenyangan. Mereka kaya. Lihat kaum Ad. Apakah orang miskin? Enggak. Sabun? Apa orang miskin? Enggak. Qarun, Haman, dan semuanya adalah orang-orang yang kelebihan. Yang katanya juga kita lanjutkan ucapan Imam Syafi'i tadi, karena kekenyangan membuat badan berat, hati menjadi keras, kecerdasan hilang, akhirnya tumpul dan mengundang tidur, serta melemahkan ibadah. Ini dan Profesor Dr. McFadden di bawahnya, lihat ini Dr. Profesor Dr. ahli kejiwaan, dan juga pokoknya ahli segala-galanya. Ini saya yang kafir ini orang. Ya, banyak melakukan penelitian tentang keislaman. Masya Allah. Di antara hasil penelitian, setiap manusia membutuhkan puasa meskipun tidak sakit, karena mengedepankan karena pengendapan racun makanan dan obat-obatan dalam tubuh akan membuat orang seperti sakit, sehingga mengganggu aktivitas dan gerakan tubuh. Bila seorang berpuasa, maka maka pengendapan racun bisa terbuat sehingga badan kembali segar dan nyaman yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Itu dikuras. Karena gini loh Pak, suatu hal yang sudah tidak bisa atau menjadi rahasia umum, makanan itu kalau tidak terserap akan menjadi lemak jahat, numpuk-numpuk, nanti yang dihintem, yang diantem ginjalnya, pankreasnya, empedunya hancur. Obat begitu juga Pak, obat itu dibikin semua farmasi itu rata-rata 100%. Tapi kan tubuh manusia tidak semuanya butuh 100%. Bahkan ada yang butuh cuma 50, ada yang butuh 30, ada yang mungkin butuh 70. Tapi diminum. Makanya rata-rata obat kimia itu dititipkan zat kimia untuk pembuangan. Makanya kenapa rata-rata terutama ini apa namanya vitamin. Kalau antum habis makan vitamin, itu rata-rata keluar kencing berubah. Karena dibuang kalau enggak perlu. Nah, semua obat ternyata bisa dibuang. Akhirnya mengendap. Disinilah fungsi daripada puasa. Satu hari antum sekarang kerja, antum kepanasan kayak begini, apalagi saya teriak-teriak, antum mengantuk bisa enak. Ini masya Allah. Makanya nanti yang lapar duluan saya. Itu kan? Seperti itu, subhanallah. Makanya puasa itu faedah. Makanya lihat aja, langsung kurus semua kan sekarang. Itu, masya Allah. Badan itu enteng, enak, itu ngaji Quran. Yes, contoh aja Pak. Seumur-umur gak pernah keturutan sholat tahajud 11 rakaat. Giliran Ramadan keturutan kan? Masya enteng. Jangankan sekarang tahajud. Oh, 5 waktunya aja. Iya enggak. Ini sekarang masya Allah, alhamdulillah. Makanya kalau bisa nanti dilanjutkan Dawudnya, kalau enggak Senin Kemisnya, apalagi Ayyamul Bait. Telah ada penelitian di Universitas Miami. Kenapa di Islam ada syariat puasa tanggal 13, 14, 15 Hijriah ya, jangan Masehi. Ya, kalau gitu belum keluar tuh bulannya. Ya, ada sebagian orang puasa Ayyamul Bait Masehi. Loh, antum baca di Injil ayat berapa Pak? Itu ya, pakai Qamariyah. Ternyata Pak, setelah diteliti, setiap tanggal 13, 14, 15 banyak orang-orang pecandu narkoba, temperamental itu kumat. Ada hubungannya apa? Ternyata gravitasi bumi menekan. Jangankan air, jangankan darah manusia, air laut aja pasang. Segitu besarnya Pak, berapa juta miliar deh kubik itu tertekan itu, apalagi darah manusia. Makanya antum kalau nggak percaya, perhatikan aja suami istri tengkat tanggal-tanggal berapa. Itu rata-rata tanggal itu. Kenapa? Darah sedang kental, ditekan gravitasi, maka temperamental itu kumat. Nah, di sini dikendori dengan puasa 13, 14, 15, istirahat untuk menetralisir 16, 17 dibekam. Masya Allah, kan dianjurkan bekam tanggal berapa? 17, 19, 21. Nah, setelah itu baru dibekap. Wah, mati ini. Oke, sekarang tujuan puasa tadi sudah. Nah, kita baca cepat. Keutamaan puasa sebagai bentuk perisai dari syahwat. As-shaumu junnatun yastajinnu bihal 'abdu minan nar. Puasa itu tameng seseorang dari neraka. Yang kedua, puasa amalan paling bagus yang dapat memasukkan seseorang ke dalam surga. Karena Abu Umamah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dullani 'ala 'amalin yudkhiluni al-jannah." Ya Rasulullah, tunjukkan aku atas satu amalan yang dengan amal itu memasukkan aku ke surga. Kata alaika bisawmi fa innahu la misla lahu. Puasalah karena tidak ada amalan yang menandingi puasa. Amal puasa dibalas tanpa batas karena Allah berfirman, "Asyamu li wa ana ajzi bihi." Puasa itu milikku, aku yang membalas. Yang selanjutnya, keempat, puasa dan Al-Qur'an nanti akan memohon syafaat kepada Allah. Katanya puasa, "Ya Allah, saya tahan mereka tidak makan, tidak minum, syafa'atilah dia karenaku." Yang Quran juga, ya Allah, kami halangi dia untuk tidak tidur karena membaca semalaman karenaku, maka syafa'atilah itu juga karenaku. Makanya Pak, bacaan Al-Quran itu yang paling bagus itu malam. Karena Allah berfirman, inna nasyiatal layli hiya ashaddu wat'an. Sesungguhnya bacaan malam itu lebih mantap, lebih meresap ke dalam hati. Maka Rasul ketika menjelaskan tentang dua hasud yang dibolehkan, la hasada illa fisnatain, tidak boleh hasud kecuali di dalam dua hal. Rajulun atahu Allahul Qur'an fayaqra'uhu ana al-laili wa ana an-nahar. Orang yang diberikan oleh Allah kepandaian membaca dan menghafalkan Al-Qur'an, dia baca di tengah malam dan di tengah siang. Jadi sini di antara waktu mustajab itu tergelincir matahari. Makanya kalau habis tergelincir jangan sampai enggak berdoa, karena termasuk mustajab. Apalagi Ramadan, ini sepanjang hari. Dan tolong diperhatikan, doa mustajab itu bukan hanya waktu buka toh. Doa mustajab pada waktu buka itu hadisnya dhaif. Yang sahih, Rasul mengatakan salasu da'awatin mustajabah, ada tiga doa yang tidak, yang dikabulkan oleh Allah, yang tidak ditolak. Da'watul musafir, doanya orang bepergian. Da'watul sha'im, doanya orang yang puasa. Berarti sepanjang hari siang malam. Silakan. Jangan sampai enggak berdoa untuk kepentingan dunia akhirat apa aja. Sekarang antum punya keimanan yang puncak, minta sama Allah mumpung Ramadan. Sekarang antum ingin tambah hidayah, minta sama Allah mumpung Ramadan. Sekarang antum ingin sekarang masalah rumah tangga, problem hidup teratasi dan Allah berikan jalan keluar, minta di bulan Ramadan. Mungkin sakit yang sekarang saya derita belum kunjung mendapatkan obat, minta di bulan Ramadan. Mungkin juga bisnis antum kembang kempis gak berkah, minta di bulan Ramadan. Mungkin juga antum pengen nikah lagi, minta di bulan Ramadan. Gimana Pak? Setuju gak? Jangan diterusin puasa. Puasa sebagai penebus bagi orang yang sedang berpuasa dari fitnah. Subhanallah Pak, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi tukaffiruhu sholatu wa shaumu wa shadaqah wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil wan nahyu 'anil munkar. Fitnahnya seseorang yang dia dapatkan dari keluarganya, hartanya, anaknya, tetangganya ditebus oleh sholat, puasa, sedekah, amar ma'ruf nahi munkar. Makanya Pak, dari sini kita bisa simpulkan, kalau kena problem berat di rumah tangganya, itu rata-rata enggak beres salah satu di antara ini. Kalau enggak sholatnya, puasanya, sedekahnya, amar ma'ruf nahi munkar. Makanya kalau antum ingin tentram rumah tangga antum, bisa mengendalikan fitnah, amalkan amalan ini. Sholat dibenahi, puasa dirutini, apalagi sedekah. Ya, tutfi ghadab ar-rabb, memadamkan murka Allah. Dicari. Ya, jangan iman. Subhanallah, Pak. Allah ketika menjelaskan haramnya riba, Allah tidak memberikan alternatif suruh dagang loh Pak. Yamhullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah melumatkan riba dan mengembangbiakkan sedekah. Allah enggak nyuruh dagang. Siapa yang ingin sekarang ludes hartanya, silakan riba. Siapa yang ingin hartanya berkembang, bukan silakan dagang, kembangkan bisnis, tidak, sedekahkan. Rasul Allah yang mengatakan. Jadi jangan berpikiran dengan sedekah antum bakal miskin. Enggak ada seumur-umur orang yang rajin sedekah melarat itu belum ada sampai hari ini. Yang pelit celaka itu banyak. Oh, itu banyak. Korun, celaka kan? Karena pelit. Pelit celaka itu banyak. Makanya kalau infak, syukur-syukur dicari di dompet yang paling gede. Ya. Oh, cabut, jangan dicari yang kecil. Mana ini seribuan. Akhirnya balik-balik lagi yang masuk pedang pati murah. Di kotak masjid banyak pedang jadinya. Nah, bagi orang yang berpuasa disediakan pintu khusus di surga yang diberi nama Rayyan. Dan ini bukan hanya Ramadan, Pak. Puasa apa saja yang wajib dan yang sunnah mendapatkan Rayyan. Seorang yang berpuasa akan dijauhkan dari neraka, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis Rasulullah juga. Nah, sekarang adab-adab puasa. Pertama, menundukkan pandangan dan tidak membiarkan mata menikmati tontonan haram. Sekarang saya arahkan Bapak Ibu, sudah berhentilah, matikan TV, matikan HP, jangan bawa HP, kecuali ya HP-HP yang hanya untuk telepon, sama SMS, apalagi kalau Twitter, WA, itu dihentikan, sudah enggak masanya. Udah, kita ini sudah capek komunikasi sama manusia. Saya ingin komunikasi sama Allah. Dan ibu bapak sekalian, kalau beli HP gak usah aneh-aneh, kayak gini aja. Oh, ini praktis ini. Ini harganya cuma 250. Faedahnya besar. Itu, SIM card-nya 2. Kenceng suaranya. Jatuh itu gak apa-apa ya, belum apa ya. Udah gitu di charge-nya cepet, habisnya lama. Ini kayak otaknya Imam Syafi'i. Ya kan gitu, ya kan gitu. Ya ibaratnya masuknya gampang, apa? Habisnya lama. Ini kayak otaknya ulama ini. Ini 5 hari enggak habis-habis. Ngapain 5 juta, 10 juta? Nanti diembat maling nangis kan. Rugi banget gitu kan. Kita apa namanya? Ditipu sama gadget, ditipu sama teknologi, ditipu sama orang Korea, orang Jepang, orang Eropa. Itu jangan mau ditipu. Nah, hentikan. Kenapa? Karena kita sekarang di Quran setahun ini gak pernah tersapa, Pak. Ramadan gak disapa lagi. Kapan? Nunggu mati. Quran itu gak dibutuhkan untuk orang mati. Pak, sekarang orang mati perlu sholat gak? Orang mati perlu puasa gak? Padahal Allah mengatakan, dzalikal kitab lil muttaqin. Ini Quran sebagai petunjuk orang muttaqin untuk sholatnya supaya baik, jual belinya supaya sahih, sekarang puasanya, hajinya supaya benar. Orang mati perlu haji, perlu umrah, perlu puasa? Enggak, hidup. Makanya kita buka target sekali khatam di dalam tarawih semalam, sekali khatam di luar tarawih semalam. Kayaknya pada mendelik. Kalau enggak, Pak Bu, satu hari, satu bulan itu ada berapa hari rata-rata? 30, Masya Allah. Satu Quran ada berapa juz? Masya Allah. Yang punya hari, yang punya Quran siapa Bu? Allah. Yang menurunkan Quran, yang menciptakan masa siapa? Allah. Berarti Allah menginginkan dari kita satu hari. Kok gak ada yang kenceng? Satu hari. Ah, awas, gue takjub di alam kubur kan? Kalau enggak, awas. Satu hari. Dan saya tanya Bapak Ibu sekalian, Quran itu artinya apa sih? Ada yang tahu Quran artinya apa? Al-Quran, bacaan. Siapa yang mengalahkan Quran dengan bacaan lain? Quran bisa khatam, Quran gak bisa khatam, dosa. Sekarang komik Harry Potter sampai 6 jilid khatam loh. Quran gak pernah tahu. Bahkan ada orang yang tanya, Pak, maaf, Pak, Quran itu tulisannya dari kanan apa kiri ya? Ya Allah, Bapak, Bapak Muslim begini, Pak. Ini kayaknya Bapak nanti dikebuk sama malaikat deh. Itu aneh. Malu kita sama Allah, malu sama kitab itu sendiri. Kita tenteng, kita banggakan kemana-mana. Dan maaf, di Indonesia fungsi Quran cuma 5, kalau enggak 6. Satu untuk sumpah jabatan, habis itu sumpah korupsi Quran. Lucu. Yang kedua untuk lomba kontes suara musabaqah tilawatil Quran. Ya kan? Yang aneh itu hanya untuk kontes suara. Makanya giliran gak laku jadi penyanyi dangdut. Yang ketiga, maaf, di kampung untuk nunggu uang kondangan supaya gak dicolong tuyul. Qurannya diletakkan di atas kota. Nah, nanti biasanya dibawa kasih lele. Jadi katanya nanti anak ini doyonya biar main-main lele, enggak ngelihat uang karena takut Quran. Enak aja. Quran bernakut-nakutin kuntilanak. Subhanallah. Pak, setan itu takut sama Quran bukan karena diletakkan. Dia apakan? Inna syaitana yafirru minal baitil ladzi tuqra' fihi suratul Baqarah. Setan itu akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Dibacakan. Bukan diletakin, apalagi di pojoknya kasih Quran semua. Depan pintu karikus Quran Istanbul. Itu enggak benar. Selanjutnya, menjaga lisan dengan tidak berbohong, dusta, mencaci maki, ghibah dan namimah. Ya. Ini tindikan omong kosong. Karena Rasulullah mengatakan aktsaru may yudkhilun nasa an-nara ala jawaban, yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka itu dua lubang, mulut sama kemaluan. Rasulullah secara spesifik di Ramadan ini mengatakan man shoma ramadana man shoma wa lam yada qawla zuhr wa amal bihi la hajatun fi ayyad at'ama wa sharabahu. Barang siapa yang puasa, di dalam puasanya tidak bisa meninggalkan perbuatan keji, omong kotor, Allah tidak butuh dia itu enggak makan, enggak minum. Artinya Allah tidak menengok, Allah enggak melihat puasanya dia. Puasa enggak puasa, makan enggak makan sama aja. Menahan telinga dari suara yang haram, seperti mendengarkan musik, mendengarkan orang lagi patu, tengkar, atau sedang omongan-omongan yang tidak benar, itu dihindarkan. Amsik alaika lisana, amsik alaika lisana. Kemudian menjaga kebersihan makan minum ketika sahur dan berbuka. Yang kelima, sifat apapun ibadah seorang hamba pada saat puasa Ramadan hendaknya senantiasa berada dalam keadaan cemas dan harap. Khawatir Ramadan saya tidak diterima Allah. Khawatir Ramadan ini ternyata Ramadan yang paling jelek. Ramadan yang tidak menghasilkan apa-apa. Tapi kita juga berharap Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang akan menerima ibadah saya. Itu kondisi umat Islam saat ibadah. Al-khawfu war-raja. Makanya para ulama mengumpamakan siapa yang ibadah dasarnya mahabbah akan menjadi sufi. Siapa yang dasarnya itu khauf akan menjadi khawarij. Dan siapa yang ibadah dasarnya raja akan menjadi murji'ah. Tapi siapa yang ibadah dasarnya mahabbah, khauf dan raja, dia akan menjadi mukmin yang wahid. Kenapa? Kita berharap, kita juga ada cinta, kita juga ada kekhawatiran. Itu selalu seimbang seperti sayap burung. Kanan kiri khauf dan raja, kepalanya adalah mahabbah. Insyaallah akan terbang ke langit, diterima oleh Allah sebagai amalan yang soleh biidznillah. Karena pada dasarnya tidak ada hamba yang beramal semata-mata amalnya masuk surga. Ini kecuali Rasulullah. Rasul sudah dikecualikan dengan ayat ada di dalam surat Fatah, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Kalau sekarang ada orang yang mengatakan nabi saja surganya enggak jelas, ini belum lanjut, ilmunya belum lengkap. Karena hadis ini dinasakh dengan ayat Allah yang ada di dalam surat Al-Fatah, sesungguhnya kami akan memberikan kemenangan kepada Muhammad dan akan mengampuni dosamu sebelum dan sesudah. Sejak itulah Nabi Muhammad maksum, tidak ada dosa dan dijamin surga. Yaghfirullahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhara. Dengan demikian umatnya yang enggak jelas, nabi yang jelas. Jangan sekarang umatnya enggak jelas, nabi enggak jelas, yang ngomong jelas. Kalau ditanya, Pak, Bapak kira-kira masuk neraka atau surga? Loh, kepanasan juga dia. Gak akan bisa jawab, pasti ngeklaim, ya pengennya sih surga loh, Bapak aja pengen jelas surganya. Masuk Rasul gak jelas, Pak. Ini anak. Selanjutnya, hadir sekalian, menyambut bulan Ramadan sekarang. Ramadan datang, hati pun senang. Hadir sekalian, tidak ada kegembiraan, kesenangan puncak yang tembus zahir batin kecuali senangnya muslim, senangnya mukmin menghadapi Ramadan. Makanya bu, pak, yang dipanggil oleh Allah untuk puasa itu orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa? Dengan iman itulah dia akan semangat menyambut perintah Allah. Dengan iman itulah dia akan termotivasi untuk menyempurnakan Ramadan. Dengan iman itulah dia akan terus yazidu bita'ah dengan Ramadan, wala yanqus, tidak ingin dikurangi dengan berbagai macam kemaksiatan. Dan pak bu sekalian, iman inilah yang membuat kita beramal tanpa pamrih. Sekarang saya tanya sama antum semuanya, puasa ini dapat apa itu? Dapat bonus THR habis Ramadan mobil antum baru semua? Enggak. Murni man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Makanya Ramadan mendidik kita untuk beramal selalu akhirat oriented. Akhirat oriented artinya segala sesuatu kita lakukan secara akhiratan, melayani suami akhirat oriented, berumah tangga akhirat oriented, bisnis juga akhirat oriented, apa aja. Jangan cuma sekarang puas dengan keduniaan, antum rugi pak. Sekarang bapak ibu sekalian rumah tujuan dunia, rugi. Kecantikannya paling 10 tahun, habis itu tua elek bokek. Sekarang kekuatan loyo sebentar lagi, 15 tahun aja udah kakek-kakek. Itu giginya udah opong, rambutnya udah putih. Untuk dunia bu bisa naik turun, tapi kalau kita rumah tangga akhirat oriented, orientasi saya akhirat. Seperti saya dandan akhirat oriented, orientasinya akhirat. Pakai pakaian ngelayanin suami, didik istri akhirat oriented, insya Allah semuanya beres. Itu dengan dasar apa? Ya ayyuhalladzina amanu, iman. Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, ketika awal malam bulan Ramadan, subidatis syayatin wal jin, dibelenggu itu setan dan petinggi-petingginya jin. Berarti di sini yang kecil-kecil enggak dibelenggu. Makanya yang imannya ecek-ecek itu ya kena. Itu ya. Jadi kalau ada orang bertanya, pak katanya setan dibelenggu, kok ada orang yang maksiat? Bapak ibu sekalian, yang menyesatkan manusia kan dua, hawa nafsu sama setan. Setannya ditali, kalau hawa nafsunya liar gimana? Makanya hawa nafsu dikendalikan dengan puasa, setannya dikendalikan dengan Ramadan oleh Allah. Insya Allah kalau antum puasanya benar ya beres. Ya kalau sekarang setan dibelenggu, hawa nafsu antum liar, ya gak ada faedah. Makanya lihat pelacuran masih dibuka karena hawa nafsu. Sekarang korupsi jalan, bahkan jam segini mungkin ini lagi ada di tempat tertentu melakukan din, suap. Loh kok puasa? Katanya setan dibelenggu. Karena nafsu anda masih liar. Atau minimal gini loh pak, setan ditali aja bisa banting antum, ngalahin antum, gimana nanti? Apa gak lebih ganas nanti? Makanya orang yang tidak bisa mengendalikan diri di dalam Ramadan lebih rusak nanti setelah Ramadan. Dan aneh maaf, ada kebiasaan yang jelek. Umat Islam itu gak kenal sholat kalau gak Ramadan, gak kenal tahajud kalau gak Ramadan, gak kenal Allah kalau gak Ramadan, gak kenal infak sedekah kalau gak Ramadan. Setelah itu lupa semuanya. Kayaknya disuruh untuk baik mendekat Allah cuma setahun sekali Ramadan kok. Anaknya kan lucu, kalau Ramadan tolong hiburan-hiburan tutup dulu. Kalau luar Ramadan emang boleh. Aneh. Ramadan tok. Ya. Jadi melacur haram Ramadan, kalau nanti luar halal. Korupsi haram nanti kalau selesai halal. Ya benar ini sekularisasi. Wa ghuliqat abwabun nari falam yuftah ya. Min hababun, ditutup pintu-pintu neraka, tidak ada satupun yang dibuka. Bapak ibu sekalian saya tanya, kalau di luar Ramadan pintu neraka dibuka apa ditutup? Dibuka. Pak, ini kayaknya gak konsentrasi deh. Kalau di bulan Ramadan pintu-pintu neraka ditutup, berarti kalau di luar Ramadan diapain? Siapa yang ngomong? Yang beritahu siapa pak? Ada dalilnya. kira-kira. Hadirin sekalian, untuk di luar Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka. Makanya kesempatan maksiat itu tiap hari. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga Rasul mengatakan, "Wa futihat abwabul jannati falam yughlaq minha babun," dibuka pintu-pintu surga, tidak ada satu pun yang ditutup. Berarti kalau di luar Ramadan, pintu surga diapain? Diapain? Dibuka apa tutup? Yang kenceng biar tahu salahnya. Dibuka cuman Senin Kemis. Dalilnya Rasulullah SAW mengatakan, "Inna Allah inna tuftahu abwabul jannati kulla yawmal itsnain wal khamis." Dibuka pintu surga setiap hari Senin dan Kemis. Ta'ala li kulli 'abdin la yushrikuna billahi syai'a. Allah mengampuni setiap hamba yang tidak menyekutukannya illa rajulun bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali orang antara dirinya dengan saudaranya ada kres tidak akur. Kata Allah kepada malaikat, "Waqila andiru tahan dulu hatta yasliha," sampai damai. Oh kan, makanya Bu, Pak, ingat enggak Rasul kenapa puasa Senin Kemis? Karena saya ingin amalku diangkat dalam keadaan puasa. Karena pada saat hari itu pintu surga dibuka, amalan diangkat. Rasul ingin pasti angkat sedang dalam keadaan puasa. Nah ini Ramadan tiap hari dibuka. Nah dibuka gak ada yang mau masuk. Ini kan kebangetan sopone, Pak. Kebangetan siapanya? Disuruh masuk gak mau gitu loh. Surga udah dibuka gak masuk. Anehnya neraka ditutup, dipaksa-paksain malah masuk. Menikirkan kira-kira hamba gendeng gak ini? Warasnya apa kira-kira? Yang dibuka gak masuk, yang ditutup malah di... Itu ya Allah, udah aneh-aneh. Kita lanjutkan. Fa'iwa yunadi munadin, maka datanglah panggilan, "Ya baghiyal khair," wahai pengejar kebaikan, "aqbil," menghadaplah, "wa ya baghiyash syarr," orang yang wahai orang yang ingin berbuat kejahatan, "aqsir," tahanlah, "walillahi utaqau minan nar," Allah memiliki hamba-hamba yang dimerdekakan dari neraka, "wadzalika kullu lailatin," itu terjadi setiap malam. Dari ini menunjukkan hadis yang bunyinya 10 pertama rahmat, kedua maghfirah, yang 10 ketiga ifkun minan nar, itu dhaif, disamping juga sanadnya memang bermasalah. Nah, di belakang sudah saya takhrij, antum bisa baca di belakangnya nanti insyaallah. Selanjutnya dari sekalian, Rasul sampai mengucapkan selamat. Atakum syahrun syahrul ramadan, telah datang bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan penuh berkah. Faradallahu alaikum siyamahu, Allah fardukan atas kalian puasanya. Tuftahu fihi abwabus sama, dibuka pintu langit. Wa tughlaq fihi abwabul jahim, ditutup pintu jahim. Wa tughallu fihi maratatus syayatin, dibelenggu petinggi-petinggi syaitan. Lillahi fihi lailatul khairul minlalatul syar, Allah memiliki man hurima khairuha faqad hurim, siapa yang terhalangi kebaikannya maka telah terhalangi kebaikan yang banyak, yaitu Lailatul Qadar, maka jangan sampai lepas. Pak, maaf, sudah enggak zamannya deh antum sibuk mudik. Sudah enggak level antum 10 akhir ribut-ribut mudik. Hentikan. Katanya dulu masih muda, hambar kalau enggak mudik. Nikah juga rasanya sepi enggak mudik. Setelah punya anak rasanya enggak ketemu keluarga, kayaknya kurang pas. Sampai tuwek loh masih gitu terus. Coba bayangkan Pak, tahun demi tahun malaikat turun ribuan mencari orang man qama lailatul qadr imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ternyata kita keliling mall cari gede-gedean diskon, atau sibuk dengan kuenya, atau cari fast fashion yang untuk ganti pakaian dengan berbagai macam bentuknya, atau kalau tidak macet di pantura. Emang ada malaikat turun di pantura? Ada. Turun nyari orang Lailatul Qadar. Udah deh, kalau gitu saya sarankan gini aja. Yang lebih bagus antum i'tikaf di Mekah. Kata Rasulullah, la i'tikafa illa fil Yaman, la i'tikafa illa fil masajidil thalatha. Tidak ada i'tikaf paling sempurna kecuali di masjid tiga, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Dan ana tiap tahun punya program i'tikaf gratis. Insyaallah. Boleh milih Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Tapi pulangnya aja bayar. Ya. Subhanallah nikmatnya, masya Allah. Antum minimal gini pak, antum pulang nanti hari kedua ketiga. Bedanya apa sih mudik hari ketiga? Malah lebih enak. Wah langsung habis sholat mudik, udah lancar ini. Makan lagi daripada manyun aja mudik malam 27. Ya Allah, tega banget ini orang. Sedang Lailatul Qadar untuk mencapai derajat 1000 bulan untuk ibadah. Kayak apapun sepanjang tahun gak nemu bu. Kita tinggal mudik macet 30-20 jam hanya sekedar habis. Nengok kanan gini gak bisa makan juga. Akhirnya apa? Nyanyis. Ini pasien kurus. Sementara gak dapat Lailatul Qadar imam. Dan udah gak levelnya bu, ibu ini udah pada tobat, udah pada bagus, udah gak levelnya. Sibuk-sibuk 10 terakhir urusan pakaian, udahlah pakaian apa aja, udah yang ada udah, gak usah, aneh. Kalau mau beli 5 bulan sebelum hari raya, itu, bedanya apa? Beli 5 bulan sebelum hari raya, disimpan, ditutup, dikasih plastik. Kalau memang takut masuk angin dijepret, gitu kan gitu. Bedanya apa sih? Kok kita ditipu sama tukang jahit tukang ini? Kayaknya kalau nggak beli pas menjelang hari raya, kayaknya perasaan lagi. Perasaan dong. Udah seperti itu. Nah, ada pilihan mudik yang lebih bagus lagi. Mudik 6 bulan setelah Idul Fitri, masya Allah. Lebih bagus, nggak macet, enak, lancar. Sambut Ramadan dengan kesolehan. Bapak ibu sekalian, Ramadan sambutannya adalah kesolehan. Ya, bagaimana kita tingkatkan masuk Ramadan dengan hati yang bersih. Ya, karena apa? Dengan hati yang bersih, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atawwaha biqalbin salim, yaitu hati sehat. Kata para ulama, salimun minal bid'ah, selamat dari kebid'ahan, wa mutmainnun dengan sunnah. Itulah hati yang sehat. Siapa yang sekarang hati penuh dengan keikhlasan kepada Allah, tindakannya mengikuti Rasulullah, insyaallah salim. Dan kata Rasul, salasun la yaghillu alaihin qabbun min muslim, ada 3 perkara yang membuat hati seorang mukmin itu tidak gampang dongkol. Apa? Ikhlasul amal lillah. Makanya yang penting ikhlas termasuk menghadapi Ramadan ini. Nah, maksimalkan waktu. Ibu-ibu sekarang bawa sekalian, saya arahkan. Waktu kita ini gak banyak. Pak, umur kita gak kayak Nabi Nuh, 950 tahun. Umur kita, kata Rasulullah, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in, wa aqallu man yajuzu dzalika. Sedikit sekali lebih dari itu. Antara 60-70, sedikit yang lebih. Ya ini aja, sebentar lagi kita gak tahu. Barangkali ini Ramadan yang terakhir buat antum. Iya, itu. Masya Allah. Ya bukan karena mati aja pak, kadang ini pak, kesibukan kita tidak bisa mendapatkan Ramadan seperti ini. Hidayah bisa dicopot Allah tahun depan. Tidak seperti ini, apalagi Rasul mengatakan fitanan katithu'il lailil mudlim, fitnah seperti malam pekat. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafirun, orang pagi mu'min sore kafir. Ya bi'udina wa bi'aradil minad dunia, kita enggak tahu. Atau mungkin kita punya satu urusan yang akhirnya membuat pening kita, kesibukan, sehingga Ramadan ya Allah harus nungguin bapak saya di rumah sakit, baca Quran enggak sempat. Atau harus wirawiri mundar-mandir ke pengadilan, enggak sempat menghatam Quran, mumpung sekarang. Maksimalkan. Jangan lewatkan ada 15 amalan favorit selama Ramadan. Sudah, dicatat. Sudah dicatat? Belum dicatat. Ya dicatat. 15 amalan Ramadan tadi dicatat. 15 amalan favorit di bulan Ramadan. Ya, sudah. Sudah dicatat. Ya udah, kalau gitu kita lanjutkan. Loh, katanya sudah. Sudah dicatat belum? Dicatat. 15 amalan favorit di bulan Ramadan. Sudah. Sudah. Alhamdulillah. Nomor satu, puasa Ramadan itu sendiri sempurnakan. Pak, inti kita sekarang ini puasa, jaga. Jangan sampai batal puasanya, jangan sampai batal pahalanya. Jaga batal pahala ini yang berat. Amalan favorit yang keduanya adalah sholat jamaah ke masjid bersama apa? Rawatibnya dijaga. Kemudian amalan favoritnya sholat taraweh berjamaah ke masjid seperti pada zaman Umar, bacaannya dipanjangkan. Kalau bisa surat Al-Baqarah itu jadi dua kali lah. Iya, jangan sekarang. Makanya kalau antum hanya datang ke masjid jauh-jauh bacanya inna kulhu, antum mendingan di rumah. Kenapa? Ini pasti gak beres. Ini sholat racing ini. Gak beres. Ada yang lebih cepat lagi, Pak. Ayatnya cuma satu. Yasin, Allahu Akbar. Berkat kedua, Toha, Allahu Akbar. Lalu itu Fatihahnya satu nafas. Alhamdulillah, Dhallin, Amin. Itu. Ada. Makanya gini, nanti imam agak sedikit panjang, mah itu diteriaki sama jamaah. Aduh, imam yang enggak profesional. Ya, kenapa, Pak? Ah, lama banget. Nah, kayak kemarin itu cepat. Masyaallah. Amalan favorit yang keberapa? Nomor 4, memberi makan orang buka puasa. Tapi jangan cuma kurma 3. Kasih yang lengkap. Ya, kurma pembukanya, kolak, terus kemudian setelah itu makan ringan. Ubi 2. Sama setelah itu sholat, habis sholat makan 1 piring. Itu. Lumayan. Tambah apel 2. Insyaallah. Ini bukan puasa, Pak. Ini namanya pindah makan. Ada orang kadang-kadang cuma pindah makan. Coba bayangkan. Kadang-kadang kurma udah 7 butir. Kolak semangkok, pisang goreng 2. Masyaallah. Habis itu sholat nambah lagi genjot 1,5 piring. Habis terawih karena pakai racing tadi, lapar lagi. Bakso semangkok tancap. Waduh. Itu nanti sahur 1,5 piring. Ya, keluar Ramadan bunder dong. Gak ada faedah pun. Kenapa? Cuma pindah makan. Ya, pindah makan itu. Gak faedah. Amalan favorit berikutnya nomor 5. 5 apa 6? Nomor 5 adalah berdoa sepanjang hari. Antum jangan sampai lewat, Pak. Karena termasuk 3 orang yang dikabulkan doanya oleh Allah adalah musafir. Apakah kenal siang malam enggak? Mau safar malam, mau siang, terus berdoa dikabulkan Allah. Begitu juga puasa. Selanjutnya amalan favorit berikutnya adalah nomor 6, menghafal Quran berulang kali, jangan cuma sekali. Rasulullah jadi tahun wafatnya itu sampai 2 kali. Murajaah, evaluasi. Ya. Dari alif lam, khatam, tambah lagi khatam, tambah lagi apalagi nanti antum i'tikaf, masyaallah. Target i'tikaf itu minimal bisa khatam 3 kali. Kenapa? Karena untuk 3 kali itu hanya butuh 75 jam. Nah, 10 hari ada berapa jam? Lebih. Dipotong makannya, sholatnya, tidurnya lebih. Makanya 3 jam. Ini 3 kali itu khatam. Minimal. Kalau bisa lebih. Amalan favorit berikutnya adalah iktikaf di bulan Ramadan. 10 akhir terutama. Karena kata Aisyah radhiyallahu anha, Selama 10 tahun Rasul di Madinah tidak pernah meninggalkan itikaf, dan istri-istri Rasul juga enggak pernah enggak itikaf. Itu amalan favorit nomor 8 adalah mengejar 10 terakhir Ramadan dengan menghidupkan, membangunkan istrinya, menghidupkan malamnya, dan mengencangkan ikat pinggangnya untuk qiyam Ramadan, untuk qiyam Lailatul Qadar. Yang 9, mengejar Lailatul Qadar, amalan favorit. Itu kalau di Mekah Madinah itu hampir gak tidur, karena kita itu hampir sholat isya langsung tancap sampai jam 11, setengah 12, tidur sebentar, jam setengah 2 bangun lagi sampai nanti menjelang sahur, masya Allah. Itu amalan favorit berikutnya hadirin sekalian adalah membayar zakat fitrah. Ini amalan favorit. Zakat fitrah jangan sampai enggak dibayar. Dan ini wajib. Selanjutnya nomor 11, amalan favorit adalah duduk setelah sholat subuh sampai matahari sepenggala. Kira-kira setinggi tombak kita sholat 2 rakaat. Ini amalan favorit. Selanjutnya yang nomor 12, amalan favorit adalah memperbanyak infak dan sedekah. Karena Rasulullah itu kalau Ramadan dermawan seperti sekencang, bahkan lebih kencang apa terpahan angin. Wa kana ajwadu ma yakunu inda liqa'i Jibril, dan ketika saat-saat dermawannya saat ketemu malaikat Jibril itu masya Allah. Ya, diminta apa kasih, minta apa kasih, dermawan. Itu. Selanjutnya dari sekalian yang nomor 13, ikuti kajian bahasa Arab, daurah ilmiah, atau pesantren kilat dan yang lain diikutkan. Anak kita ada acara pesantren diikutkan, suami istri ada acara-acara Ramadan untuk memberdayakan kualitas Ramadan, kita ikutin. Ini juga termasuk amalan favorit. Ya. Hadirin sekalian, selanjutnya juga termasuk amalan favorit adalah memberikan makan buka puasa sama sahur orang-orang miskin, telantar, ibnu sabil, dan janda serta yatim piatu. Kalau bisa, ibnu sabil itu kadang-kadang antum lihat nggak bisa sahur, ya, atau nggak menemukan sahur, atau memang kesulitan. Subhanallah, antum anteri sebungkus. Subhanallah, faedah. Apalagi bukanya, ya. Dan yang terakhir amalan favorit adalah memaksimalkan malam Id sampai akhirnya sholat. 15 ini antum jaga. Jangan sampai dirobek, jangan sampai sekarang ini enggak kita jaga dengan baik. Insyaallah Ramadan kita akan maksimal. Nah, saya ingin memberikan jurnal, ya, barangkali sudah yang dikuatkan, kalau belum ada gambaran yang lebih nyata. Jadi ibu dari mulai malam kalau bisa segera tidur, bapak-bapak sekalian, jangan begadang. Tidur jam 9, setengah 10 dan tidur. Nanti bangun jam 2, jam setengah 3. Kira-kira sholat 1 jam sudah cukup, apalagi gaya-gaya antum innakulhu. Udah setengah jam aja udah kelamaan. Ya. Udah habis itu kira-kira jam setengah 4 ibu-ibu sudah mulai selesai semua tuntas menyiapkan sahur. Dan ibu jangan sampai nyesel, wah gara-gara ini jadi sholat saya. Menyiapkan sahur ini ibadah loh. Kita sekarang sedang ibadah kepada Allah plus kepada manusia. Jadi jangan sekarang merasa berat hati, ogah-ogahan, ngomel-ngomel karena menyiapkan sahur, terganggu baca Qur'annya, terganggu tahajudnya. Nyiapin sahur itu ibadah. Setelah itu kalau memang bisa suami istri, anak, apalagi sedang libur kayak begini, bareng-bareng sholat ke masjid bersama anak-anak. Nanti mendengarkan syukur-syukur ada kultumnya. Kultum itu ada dua macam. Kultum kuliah 7 menit, kultum kul terserah antum, panjang banget gak selesai-selesai. Wah ini kalau begini ditaker, kira-kira ini kalau dilanjutin gimana ya, anak saya nanti mau sekolah, suami mau pergi kerja, itu diutamakan pulang kalau memang begitu. Ya, diberesin, dibersihin rumahnya, anak diantarkan sampai sekolahnya, suami dilepas, selesai beres-beres, alhamdulillah mandi. Ya, kira-kira jam 8 kita sholat duha, dua salam, 6 aja cukup. Habis itu baca Quran sambil tidur-tiduran. Insyaallah dijamin langsung tidur. Nah, sekalian tidur khailullah. Tidur khailullah, Masya Allah ini rahasia Pak. Bu, kenapa Rasul menyunahkan tidur dapat pahala ya baru kali ini? Rasul mengatakan qilu fa inna syaitana alladzi la yaqil, tidurlah khailullah karena syaitanlah yang enggak pernah tidur khailullah. Faedahnya satu, menjalankan sunnah Rasul. Keduanya sangat sehat karena ternyata itu untuk menguatkan saraf otak dan mengembalikan tenaga dan mengencangkan otot-otot serta saraf. Sehingga nomor tiga faedahnya, orang yang suka tidur khailullah awet muda. Gak percaya kayak saya ini. Ana itu sering, alhamdulillah, makanya ganteng. Saya itu umurnya walaupun 50-an kelihatan 25. Itu alhamdulillah. Jadi orang itu kalau tidur khailullah, kalau enggak bisa sebelum, setelahnya. Rasul itu ya enggak usah 1 jam, 2 jam, setengah jam. Sendera. Syukur-syukur dia enggak. Kenapa? Karena itu tidur paling berkualitas. Kenapa, Pak? Karena zuhur itu puncak perubahan gravitasi. Nah, itu biasanya badan itu lelah banget. Ini kalau dipaksain, antum itu cepat pikun, cepat lupa. Karena saraf antum genjot terus. Makanya kalau antum tidur, nah segar lagi. Nanti bangun, semangat. Terus begitu. Cuman repot, kalau khailullah di kantor gak dikasih bonus nanti. Ya, ini nah, kalau ada waktu ya. Cuma, ya jangan banget-banget ya. Kadang-kadang rumah buat kesempatan sembunyi-sembunyi, Masya Allah, masjid penuh dengan orang tidur sampai bablas jam 2, padahal masuk kantornya jam 1. Ini khianat ini. Gajinya sebagian ada yang apa? Busung. Gaji buta itu enggak boleh. Nih. Nah, setelah itu hadirin sekalian, kita ba'da zuhur ini ibu-ibu terutama kita genjot, apalagi nganggur di rumah enggak ada kerjaan. Ibu-ibu enggak karir kan? Ba'da zuhur kita genjot, inilah target khataman. Saya sebulan harus khatam 10 hari sekali. 10 hari sekali. Ngejarnya mana? Antara zuhur sampai asar. Nah, setelah asar nanti ya barangkali mau cari kolok, mau cari bahan buka, sampai maghrib kita lanjutkan lagi dengan dikir sorenya. Sudah, setelah itu kita siapin buka, apalagi anak istri semua ngumpul bisa makan, makan bareng sambil mengajarkan sunnah. Yuk, sekarang baca bismillah semua, cuci tangan. Setelah makan, ayo baca doa dahabat dhamma wabtalatil huruf wasabatan ajru insyaallah. Habis itu makan dan jangan banyak-banyak, 7 butir kurma ya. Setelah itu tambah dikit aja kalau ya. Terus kita sholat. Rasulullah itu Pak, kalau makan caranya buka beberapa rutop, kalau enggak air sholat dulu supaya enteng. Kenapa? Ternyata hikmahnya supaya tidak terjadi apa ya, kalau di dada itu namanya apa, kaget apa sih, terjadi kram. Akhirnya apa, kaget perut sakit. Makanya pelan-pelan. Nah, didului manis bukan gula, alami. Beda loh. Manis itu alami, manis gula. Oleh karena itu di sini bisa buah-buahan atau kurma yang paling bagus untuk pemulihan glukosa kita sehingga punya energi. Sholat habis sholat makan. Nah, baru makan besar. Ya terserah makan besar apa aja. Orang Indonesia itu kan hebat-hebat. Ya, makanannya gula pasir, gula batu, hebat kan? Batu jadi makan, itu beras plastik, beton orang Jawa, apalagi orang Palembang, kapal selam loh. itu orang Indonesia itu beratus kan? Kapal selam jadi embat itu, udah apalagi pesawat. Gitu. Ah, berbekal mental prima, Masya Allah, Pak. Ramadan dibutuhkan siap perang, siap puasa, siap Ramadan, siap baca Quran. Ah, mudah. Pokoknya saya akan khatamkan 5 kali. Saya akan terawih, saya akan tahajud, saya akan ini. Insya Allah siap mental prima. Kemudian setelah itu, agar puasa Ramadan sempurna, menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Baik, dalam keadaan sepi maupun ramai. Kedua, memperbanyak zikir kepada Allah dan Al-Quran. Yang ketiga, menghindari segala perkara yang membuat hati menjadi keras dan menjauhkan dirinya dari Allah. Yang keempat, memperbanyak amal soleh, membaca Al-Quran, berzikir baik mutlak maupun qayyad. Yang kelima, seorang muslim hendaknya segera tidur pada malam hari yang tadi, supaya cepat bangun, ya. Yang selanjutnya, menjaga lidah dari ghibah, namimah, menyebarkan aib orang, mengadu domba, menebar fitnah, berdusta, mengumbar kata-kata haram, dan sebagai penggantinya hendaknya ia menyibukkan diri dengan berzikir, membaca Al-Quran, dan yang lainnya. Dan tadi ya saya mohon, kalau ibu-ibu memang bisa sholat di terawih di masjid, sholat dengan syarat satu, cari yang betul-betul bagus, rapi, dan apa khusyuk, ya, hening, apalagi bacaannya panjang, apalagi masjidnya adem walaupun nggak ada AC, ya nggak ada, adem, masya Allah, imamnya bacaannya fasih, enak, ya, panjang, subhanallah, rasanya nggak pernah mau habis, ya. Kalau saya jadi imam rata-rata 1 juz sampai 2 juz, apalagi kalau qiyamul akhir itu sampai 3 juz. Makanya rata-rata nggak ada yang balik. Apalagi kalau anak-anak santri kepaksa, aduh, ada yang nyungsep, ada yang nunggi. Nah, kalau masyarakat nggak balik. Parah. Ramadan bulan Al-Quran, ya, syahrul Ramadan alladzi unzila bihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Na'ini ba'du nazalat suhuf Ibrahim awwal lailatin min Ramadan. Suhuf Ibrahim itu turun di awal Ramadan. Wa unzilat Taurat li sittin madin. Taurat diturunkan tanggal 6 Ramadhan. Wa unzilatil Injil, Injil diturunkan di 13 tanggal 13 Ramadhan. Wa unzilat Zabur di 18 tanggal 18 Ramadhan. Wal Quran li 24 khalat min Ramadhan, dan Al Quran diturunkan 24 Ramadhan. Ini maksudnya turun dari Allah ke bait ke Qaulul Mahfuz. Adapun dari Lauhul Mahfuz kemudian ke Baitul Izzah, lalu diturunkan pertama tanggal 17. Diturunkan tiap kasus, tiap keperluan, ya setiap hari, tiap minggu, tiap bulan. Makanya dari sini kalau mengadakan peringatan nuzul Quran, dari mana kita tahu? Oh, Quran itu diturunkan dari Lailatul Qadar, itu enggak ada yang tahu kok. Ya, pasti. Ya, oleh karena itu yang perlu kita baca, yang perlu kita renungkan, kita amalkan. Bahkan ketika Rasulullah SAW, ketika Allah berfirman, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul mengadu kepada Allah, ya Allah, kaumku ini sungguh telah menjadikan Quran suatu yang dicampakkan. Artinya, kata Imam Ibnu Katsir, tidak mau membaca. Atau mau membaca, tidak mau merenungkan. Mau merenungkan, tapi tidak mau mengamalkan, mengimani. Mau mengimani, tapi tidak mau mengamalkan. Maka kewajiban kita terhadap Al-Quran 5. Membaca, merenungkan, menghafal, mengimani, mengamalkan. Sublihat ya ikhwan. Rasulullah juga mengatakan, man qara' al-Qur'an, man qara' harfan min kitabillah, fa'ufa lahu bihi hasanatun, fal hasanatu bi'ashri amsalih. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran akan mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan dilipatkan 10. Afala yadhbu ahadukum ila al-masjid fayaqra' ayah aw ayatain khairun min 30 wa 3 khairun min 40. Apakah di antara kalian tidak mau pergi ke masjid, kemudian baca 1 atau 2 ayat lebih baik daripada 3 unta, 3 ayat lebih baik daripada 4 unta, dan seterusnya. Dan jangan minder karena antum bacanya salah-salah. Enggak bakal dikasih sanksi Allah. Bahkan sebaliknya, bahu kata Rasul, man qara'al Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa syaqqun 'alayhi falahu ajran. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an terpatah-patah, kesulitan, mendapatkan dua pahala. Subhanallah. Jadi enggak benar kalau sekarang wah saya enggak bisa baca Qur'an, udah saya enggak baca deh, minder. Malu? Enggak, itu malu yang enggak benar. Baca terus, walaupun terpatah-patah, dalam bahasa Jawanya itu grutal gradul. Dapat dua pahala dari gradulnya, satu pahala grutalnya. Jadi grutal gradul kan? Jadi satu pahala dari grutalnya, satu pahala dari... Jangan minder. Dan terus belajar. Subhanallah, tidak ada baca-baca, menghibur rohani jasmani, kecuali Quran. Kita baca Quran, ya, korupsi belum tertangkap, sedih, kesel, ya, bunuh-bunuhan, capek batin, tapi baca Quran, masya Allah. Kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Soleh, kisah Nabi Yunus, kisah Nabi Yusuf, kisah Ashabul Kahfi, semuanya pelajaran. Wa fi qasasihim ibratun liulil albab, dalam kisah mereka ada pelajaran, baca. Makanya katanya Utsman bin Affan, demi Allah, tidak akan merasa kenyang dari bacaan Quran hati yang beriman. Makanya kalau sekarang kita bosan, enggak enak, itu iman kita perlu dipertanyakan. Karena tidak akan pernah merasa kenyang, bosan orang yang hatinya ada iman. Dan Rasulullah menegaskan, innal ladzi laisa bi qalbi syai'un min al-Qur'ani kal baitil harif, sesungguhnya seorang yang tidak memiliki Quran sama sekali di hatinya seperti rumah reot. Jadi jangan sampai enggak hafal, ya. Minimal juz 30, kalau enggak 30 juz. Ya, juz 30 lah benar. Jangan Quran cuma ditendangin, dicantoli. Ya, nuzulul Quran turun sekali setahun dari almari, digosok, kasih minyak wangi, balik lagi. Terus begitu, enggak pernah dibaca, hancur. Penyimpangan menyambut Ramadan ini saja, biasanya kalau tradisi yang ada di masyarakat sebelum Ramadan seminggu nyekar ziarah kubur. Ini enggak dilarang ziarah kubur, tapi mengkhususkan sebelum Ramadan inilah yang menjadi masalah. Bahkan ziarah kubur itu sunnah. Mengingatkan akhirat, mendoakan mayit, muhasabah, menghidupkan sunnah Rasul, silakan. Tapi kalau harus, afdolnya sebelum Ramadan seminggu, enggak bisa. Ada lagi ruahan. Ruahan itu jemput arwah nenek moyangnya sambil didoakan. Ada yang kadang-kadang dijemput pakai toples, dipancing pakai kembang setaman, bah, tak gawani kembang setaman, bah, padahal cuma stoples, dombanya aja dibohongi nih. Wong bawa cuma stoples, bilang setaman, mbah, gimana domba kalau dibohongin? Itu, akhirnya apa? Pakai apa jemputnya? Ada yang digendong, ada yang di ini, dan sampai kadang-kadang perantau jauh-jauh itu pulang untuk ruahan. Nah, munggahan atau unggah-unggahan ini kuat-kuatan makan malam Ramadan. Karena besok Ramadan, supaya enggak kangen sama makanan, jadi seluruh kampung ngumpulin makanan berbagai macam warna-warninya untuk makan sepuas-puasnya. Dalam bahasa Jawa Timur saya itu kuat-kuatan badok. Jadi sampai melekat, makanya istilah di dalam Jawa Timur itu di samping ungu-ungan megengan. Kenapa? Perutnya megeng-megeng. Apa? Perutnya itu penuh banget. Nah, itu acara. Ada acara lagi, patusan. Dari kalimat atus, ini jelas tradisi Hindu. Bahkan kurang lebih 1,5 bulan lalu itu orang Hindu mengadakan mandi-mandian. Ini sesajen. Kalau gede sedekah bumi. Saya melihat sebelum Ramadan, kalau enggak salah 2 minggu ada acara sedekah bumi, bikin tumpeng tingginya 5 meter, diameternya 10. Anehnya pak, bukan dimakan manusia, dibuang ke laut. Mana ada ikan mau makan tumpeng? Sambel pedes. Gak ada, cuma ikan satu, ikan mas waloyo itu yang mau. Ya, ikan mas, ya, Kalau lebihnya gak mau. Anehnya diminta kita gak dikasih, Pak, dibuang, Masya Allah. Ini kecil saja biasanya takir, ada bawang putih, bawang merah, lombok, terus kemudian ini apa? Telur, kadang-kadang ditambah rokok. Kayaknya jinnya butuh rokok. Subhanallah. Saya lihat, Mbak, ini kok pakai rokok? Iya, kayaknya ini yang saya undang ini sudah kecanduan rokok. Oh, itu ini, subhanallah. Ngabuburit, nah ini juga acara yang Masya Allah tradisi pesta petasan dan kembang api. Dalam sejarahnya petasan itu untuk mengganggu orang kafir dulu, orang Hindu Buddha. Ketika awal-awal sholat melihat orang puasa, orang muslim puasa itu diganggu. Biasanya pakai bambu yang dikasih karbit itu. Atau sekarang petasan, kok malah dihidupin sama orang Islam sekarang. Kita lagi tidur, dosa. Kadang-kadang lagi sholat khusyuk Allah niru sampai imamnya membaca wati ini jadi watawasobil hakim kan kaget mempercon dosa antunya nyalain ya. Nah termasuk lagi tarweh keliling atau tarling di Indonesia itu banyak tradisi. Tarwih tarling, tarwih keliling. Sulim, subuh keliling. Juling, Jumat keliling. Yang belum ada, satu. Maling, maghrib keliling. Nah ya, kan kalau ada sulim kan harus ada maling. Bapak ibu sekalian, insya Allah bulan depan kita akan adakan maling berjamaah. Loh, Pak, maksudnya apa Pak? Ya, maghrib keliling. Insya Allah di masjid bulan-bulan. Ada, memang di Indonesia itu kalau urusan dunia, kalau urusan agama kreatif, kalau urusan dunia kreatif. Ada sama sekali. Contoh komputer, HP, teknologi semua orang-orang luar. Giliran agama, Masya Allah kreatifnya ada aja. Bid'ah ini belum diamalin, ada lagi, Masya Allah itu kreatif. Makanya di kita itu kenyang bid'ah. Itu. Makanya kalau pengen kenyang bid'ah hidup aja di Indonesia. Apa aja ada. Nah tradisi maaf-maafan. Kadang-kadang gak jelas. Maafin dong. Dan lebih aneh lagi gak jelasin maafnya. Pak meminta maaf gak dijelasin maafnya apanya yang dimaafin. Maafin ya zahir batin Pak. Mudah-mudahan kita dimaafkan Allah berbatin. Bersih apa aja jelasin. Sekarang antum mau ada wali kota bapak ibu sekalian mohon maaf lahir batin berarti nggak bisa jelasin bapak ibu sekalian rakyatku selama saya menjadi wali kota 5 tahun 5 miliar saya korupsi tolong dimaafkan. Nah ini jelasin atau bilang sama Pak Haji kan sholat terawih yang kelima itu kehilangan sandal. Itu gue baca yang ngomong. Nah, ngomong. Dijelasin. Biar saya memaafkannya jelas. Oh iya mas, saya maafin. Gitu kan. Kalau sekarang, mohon maaf lahir batin. Minal aidin wa faizin. Apanya? Suami atau istri minta maaf. Mas, maafin saya mas. Kalau diminta untuk bikin kopi selalu ngeyel. Bikin sendiri dong. Lo kan udah gede. Masih bikin gitu aja gak bisa. Nah itu dijelasin. Itu kan. Jadi clear. Oh ya, saya maafin. Yang penting nanti jangan diulangi lagi. Kan enak. Yang lebih aneh lagi, nggak kenal minta maaf. Pak, maafin ya. Loh, mas dari mana? Itu, ya Allah. Aneh. Itu maaf kan? Kadang-kadang nggak kenal. Pak, maafin ya Pak. Loh, bapak dari mana? Loh, kenal aja belum Pak. Pak salahnya di mana? Itu. Nanti ngelesnya katanya, lu orang kan pasti salah Pak. Lah tapi kan nggak kenal saya nggak salah. Ngapain kita maaf? Berarti di sini maaf-maafan. Pokoknya apa aja kalau ditambahin an itu pasti rusak deh. Yasin yasinan, tahlil tahlilan, maaf-maafan, mobil-mobilan kan nggak benar. Nggak benar. Mobil beneran enak. Mobil-mobilan mainan. Pokoknya an itu pasti nggak benar. Apa cari aja. Yasinan, tahlilan, sholawatan, apa lagi? Ya, tibaan, ruahan. unggah-unggahan, semuanya acara tidak benar. Hadir sekalian, keutamaan bulan Ramadan, pertama bulan Al-Quran tadi sudah saya sampaikan. Kemudian syaitan dibelenggu, pintu neraka ditutup dan pintu-pintu surga dibuka. Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Allah memerdekakan hambanya dari neraka tiap malam, bukan 10 akhir saja. Allah menebar ampunan dan keenam balasan pahala tanpa batas, dan hukum puasa jelas wajib fardu ain bagi orang yang mampu, mukim, tidak sakit, tidak haid, tidak nifas selama 30 hari berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan Ijma. Dan tahapan puasa itu ada 3, Pak. Jadi puasa pertama itu yang diwajibkan adalah Asyura. Dan Asyura itu diwajibkan oleh Allah, maaf, disyariatkan oleh Allah melalui 4 tahapan. Pertama, ketika Rasulullah hidup di Mekah menemui orang yang sudah puasa, disebutkan dalam riwayat ini Bukhari. Setelah hijrah di Madinah, loh kok orang Yahudi juga puasa? Akhirnya penasaran, Rasulullah mengirimkan utusan, suruh nanya, kenapa mereka puasa? Setelah diberi kabar, hari itu Asyura, Allah tenggelamkan Fir'aun, selamatkan Musa sama Bani Israel. Nabi Musa puasa sebagai bentuk syukur kepada Allah. Rasul mengatakan, nahnu ahaqqu bi Musa minhum, kami lebih berhak terhadap Musa daripada mereka. Akhirnya memerintahkan dan hukumnya wajib untuk Asyura. Tahapan berikutnya, kewajiban Asyura ditinggalkan karena Ramadan sudah diwajibkan dengan Ramadan. Makanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam itu bukan dalilnya puasa Ramadan menurut sebagian ulama, bahkan itu dalilnya puasa Asyura. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, dan orang sebelum kita apa? Asyura. Sementara Ramadan diwajibkan oleh Allah dengan syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Kemudian terakhir Asyura, untuk supaya menyelisihi ahli kitab nas Yahudi, Allah memerintahkan puasa Tasu'a. Makanya Rasulullah ketika tahun itu mengatakan, la in baqitu ila al-amil qabil la asuman natasi, kalau umurku masih sisa tahun depan, aku akan puasa tanggal 9 qadarullah, bulan Rabiul Awal, tanggal 12 Allah ambil kekasihnya, nabinya ke Rafiqil A'la, yaitu wafat, yang akhirnya Rasulullah tidak sempat untuk masuk Muharram dan akhirnya tidak sempat puasa Tasu'a. Nah, puasa Ramadan itu tahapannya setelah diwajibkan, kewajibannya itu, pertama kali belum diwajibkan, Pak. Boleh puasa, boleh tidak. Makanya Allah berfirman, wa antasumu khairul lakum, kalau kamu itu puasa lebih baik. Boleh milih, boleh puasa atau kalau enggak bayar fidyah. Namun kalau puasa sekaligus bayar fidyah, kata Allah, khairul lakum in kuntum ta'lamun. Setelah itu wajib, namun kewajibannya siapa yang sudah masuk isya atau nanti sudah tidur, enggak boleh makan, enggak boleh berhubungan suami istri. Nah, akhirnya kasus Sirmah bin Qais, pada saat dia pulang maghrib, nanya sama istrinya menjelang maghrib, ada buka enggak makanan? Oh, enggak ada, saya cari dulu. Setelah cari puter-puter, setelah itu ternyata hadirin sekalian, apa? Ketiduran. Akhirnya apa? Celaka. Dia tidak makan kecuali besoknya, akhirnya pingsan menjelang asar. Setelah itulah Allah mengnasar, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr. Makan minumlah sampai terbit fajar. Itu tahapan-tahapannya, saya kira sudah cukup tentang masalah motivasi puasa Ramadan dalam rangka mengejar pengampunan, termasuk bulan suada dan yang lainnya, bisa dibaca di rumah. Penentuan awal dan akhir Ramadan ini juga sudah masyhur. Terus waktu puasa, syarat-syarat puasa, ya, muslim balik berakal, badan sehat, sabar, Ramadan makan sahur sunnah. Nah, ini tolong diperhatikan, Pak. hal-hal yang membatalkan, ya, makan minum, suntik infus, muntah saja, wanita mengalami haid nifas, hubungan badan, hamil berat, terakhir murtad. Hal-hal yang dibolehkan, tolong dibaca. Nah, ini hukum semua sah orang kafir, enggak sah. Jadi, tapi kalau ada orang kafir yang masuk Islam tengah hari gimana? Lanjutkan puasa. Dan insya Allah enggak ngobok. Yang penting dilanjutkan. Kemudian yang kedua, puasa anak kecil. Insya Allah boleh dan harus dilatih. Walaupun tidak wajib, puasa orang gila, ini juga gugur, tidak wajib. Puasa orang pikun juga gugur, tidak wajib, dan juga tidak bayar fidyah. Puasa orang lemah, ini hamil, menyusui, lansia, atau orang yang kerja di tempat yang permanen beratnya. Umumnya kerja di tempat suatu panas derajatnya 1500 derajat Celcius. Nah, itu kerja di neraka. Ya. Ada Pak, ada di satu pabrik mobil yang pengepresan plat itu panasnya itu sampai 2000 derajat itu untuk pemanasan itu panas. Itu boleh tidak puasa dan cukup bayar fidyah. Itu menurut Syekh Muhammad Asy-Syukaili di dalam kitab Fadhail. Tapi permanen ya. Tapi kalau kadang iya, kadang enggak, kadang sesehari kerja di situ enggak lembur, giliran ya enggak boleh, permanen. Jadi syarat permanennya ini antum harus hafalkan. Tapi kalau sekarang kadang kerja di situ sebulan, kadang dipindah, ya enggak boleh karena mogok. Puasa orang musafir boleh, tapi kalau buka silakan dan qadha. Tapi kalau memang sampai maksain pingsan-pingsan, Rasulullah mengatakan laisa minal birri asyamu fi safar, tidak termasuk kebaikan memaksakan puasa di dalam bepergian. Puasa orang sakit ada dua, sakit yang bisa ada harapan sembuh itu cukup ngotot. Kalau puasa, kalau sakit, sakitan permanen dan tidak ada kesembuhan seperti kanker stadium 3-2 atau cuci darah, maka cukup membayar fidyah. Puasa wanita haid, nifas, inu mengkotot. Jadi tolong diperhatikan, kalau ada wanita nyusuin dan nifas, apakah bayar fidyah? Kotot, karena kita kuatkan nifasnya daripada nyusui tidak nyusuinya. Jadi tolong diperhatikan. Jadi jangan ada yang salah paham. Ada orang yang nifas terus nyusui anak nggak puasa, nggak ngotot, cuma bayar fidyah. Padahal dia di sini meninggalkan puasanya karena nifas, bukan karena nyusui. Buktinya gini, seandainya ibu itu kuat puasa, boleh nggak puasa ketika haid nifas? Nggak boleh. Berarti di sini anda tidak puasa karena semata-mata nifas dan kotor. Nanti kewajibannya. Puasa kondisi darurat, umpamanya saya batal karena ingin menyelamatkan orang yang tenggelam. Boleh enggak puasa, boleh buka. Karena kalau nanti saya enggak buka malah keseret, mati bareng. Ya mendingan mati satu daripada mati dua kan. Nah di sini hikmah, sehingga kita makan dulu baru narik orang tersebut. Atau menyelamatkan kebakaran atau apa saja dibolehkan dan ini cukup mengkotok. Saya kira itu waktu habis ya. Kita tutup dan kita pulang. Ya, pulang. Sampai jam berapa? Hah? Sampai jam berapa? Sampai 11. Sudah selesai kan? Mudah. Karena enggak ada pertanyaan, maka enggak perlu dijawab. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali karena sebetulnya saya ingin menjelaskan tentang masalah ya qiyamul lail. Terus kemudian Lailatul Qadar, tapi di sini sudah saya jelaskan rinci. Terus yang tidak kalah pentingnya tata cara etika, hikmah itikaf sampai zakat fitri. Jangan zakat fitrah ya, karena fitrah itu fitro. Kalau fitri itu buka. Memang Idul Fitri kan zakat fitri. Aneh zakat itunya Idul Fitri, zakatnya fitrah. Keluar. Dan di dalam nas-nas hadis itu semuanya zakat fitri, enggak ada zakat fitrah. Zakat fitri, sodaqotul fitri. Karena memang sebagai tanda kita berbuka. Demikianlah hadirin sekalian, karena waktu yang membatasi kita dan hari ini juga enggak ada makan, jadi boleh langsung pulang. Ya, insyaallah. Dan saya berharap kajian ini memicu dan memacu kita untuk semakin memaksimalkan Ramadan kita. Kita baru selangkah, baru 3-4 hari insya Allah. Masih banyak kesempatan. Kita maksimalkan yang tertinggal, yang terlantar, yang terlena. Dan saya harapkan keduniaan agak sedikit dikendorin, bukan ditinggalkan. Insya Allah dengan cara seperti itu, kita akan mendapatkan Ramadan yang lebih maksimal. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.